masalah terkait dengan keimanan yang kemudian berkembang sampai kepada menyentuh kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala atau bahkan kepada zat-Nya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan ini tentunya adalah bid'ah yang paling berat dari yang ada dalam Islam. Dari bid'ahnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini bagaimana tahapan-tahapan yang terjadi sampai kemudian mereka menentukan atau mensifati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Jadi sesuai dengan akal mereka sendiri. Ada yang seperti Jahmiyah, mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan menafikan sifatnya. Orang Mu'tazilah pun juga mereka menetapkan sebagian dan menafikan sebagian yang lain. Lebih parah lagi juga Asy'ariyah yang dikatakan oleh para ulama adalah makhanit, seperti orang banci, menetapkan sebagian dari sifat hanya sifat 20. Bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang terkenal dengan sifat 20. Dan ini juga menjadi ikon khususnya di negeri kita. Maka kalau mungkin antum sekalian perhatikan masjid-masjid yang Asy'ariyahnya kuat, biasanya terlihat dari pilar masjidnya. Dihitung kalau 20 itulah mereka Asy'ariyah, sampai itu sebagai simbol dari masjid dari Asy'ariyah dengan sifat 20-nya. Kemudian biasanya soko gurunya ada 9 nisbat kepada Wali Songo. Ini juga terjadi sinkretisme, perpaduan antara akal dengan khurafat yang Allah musta'an. Maka ini jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sebagian kaum muslimin ini. Penting artinya untuk kemudian kita memahami hal seperti ini, khususnya terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Syekh Utsaimin menjelaskan di sini bahwa mereka membagi bangqasamu fi asma'illahi wa sifatati ila aqsamin muta'addidah. Mereka membagi asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini kepada bagian-bagian yang apa, menjadi beberapa bagian yang banyak. Dan dalam hal ini satu risalah yang sangat bagus sekali tentang kaidah dalam asma wa sifat. Yang pertama adalah qawaidul mutsala. Al-qawaidul mutsala ini kaidah yang bagus dalam memahami kepada membahas tentang kaidah dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buku yang kedua adalah Fiqhul Asma wa Sifat. Fiqhul Asma wa Husna. Fikih tentang Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq dan Muhsin Al-Abbad. Ini sangat bagus sekali pada babnya yang nampaknya juga belum ada pembahasan yang seperti itu sebelumnya. Di mana ini sangat mengena sekali, baik juga terkait dengan pengenalan Allah Subhanahu wa taala, juga dibahas tentang bagaimana fikih dalam kita memahami asma dan sifat Allah ini bisa mengena dalam hati dan bisa menjadi sebuah prinsip dalam hidup. Bagaimana kemudian juga dipelajari di dalamnya bagaimana hubungan nama Allah satu dengan yang lainnya ketika digabung, ketika dengan Ghafurur Rahim, ketika Al-Aziz Al-Ghafur, Al-Azizul Halim, Al-Azizul Rahim. Ini subhanallah bagaimana hubungan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika digabung ini ternyata subhanallah memiliki makna sangat dalam sekali. Dan ini dibahas dalam fiqh asmaul husna, yang ini nampaknya juga sebelumnya belum ada yang pernah membahas sampai seperti itu, dan ini betul-betul bisa memberikan motivasi dengan kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Utsaimin dalam hal ini ingin menjelaskan kepada kita tentang bid'ah-bid'ah yang terjadi dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani terjadinya bid'ah Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mereka membagi nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemauan mereka. Yang pertama, qismun qalu, satu kelompok, satu bagian mereka mengatakan, la yajuzu abadan an nasifallaha la biwujudin wa la biadam. Satu kelompok mengatakan, tidak boleh selamanya untuk kita mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh untuk mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disifati dengan ada atau tidak adanya. Kenapa? Li'annahu in wusifa bil wujud, katanya. Alasannya, kalau Allah disifati dengan wujud, Allah itu ada, asbahal mawjudah, maka menyerupai dengan yang ada. Wa in wusifa bil adam, asbahal al-ma'dumat. Demikian pula jika disifati dengan tidak ada, ini juga menyerupai dengan sesuatu yang tidak ada. Wa alaihi yajibu nafya al-wujud wal-adam anhu. Maka dengan kaidah itu wajib untuk menafikan sifat wujud dan sifat adam sekaligus. Wa ma dhahabu ilaihi, dan apa yang menjadi pendapat mereka ini. Maka sesungguhnya fahuwa tashbihun lil khaliq bil mumtani'ati wal mustahilat. Ketika mereka mensifati Allah dengan tidak ada dan tidak ada dan apa tidak mensifati Allah, mensifati Allah bahwasanya tidak boleh disifati dengan ada atau tidak ada, maka hakikatnya mereka juga menserupakan Allah Subhanahu wa ta'ala al-khaliq bil mumtani'ah, dengan sifat-sifat yang terlarang dan dengan sifat-sifat yang mustahil. Kenapa? Lianna tuqabilul adam wal wujud tuqabilun naqidai. Bertemunya antara tidak ada dan adanya ini adalah sesuatu yang bertentangan. Wan naqidan la yajtami'an. Dan dua yang bertentangan jelas itu tidak akan bertemu. Wala yartafi'an, juga tidak akan sama-sama terangkat, juga tidak mungkin. Wa kullu uquli bani adam tunkiru hadha syai' wa la taqbaluhu. Akalnya semua anak Adam itu pasti akan mengingkari yang seperti ini dan tidak akan menerimanya. Maka di sini kita lihat ikhwan fillah jazakumullah, bagaimana mereka lari dari sesuatu dan terjatuh kepada sesuatu yang lebih buruk. Maunya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, terjerumus ke dalam ta'til dan juga tashbih yang mengerikan. Ya, yani terjatuh ke dalam ta'til yang menafikan sifat-sifat Allah dan nama Allah dan sifatnya. Demikian pula mereka terjatuh ke dalam yang lebih parah lagi, yani mumtani'at mustahilat. Ini mensifati Allah, Allah memiliki sifat yang terlarang, memiliki sifat yang mustahil. Ini mereka, dan ini tentunya tidak bisa diterima oleh akal. Kemudian kelompok yang kedua, mereka mengatakan nasifu bin nafi wala nasifu bil itsbat. Kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat nabi dan tidak menetapkan dengan itsbat, menafikan dan tidak menetapkan, tidak mensifati Allah dengan sifat yang menetapkan. Yakni bahwasanya mereka ini membolehkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tercabut dari Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat ini, namun tidak bisa ditetapkan. Yani apa namanya, gamblangnya kalau dicontohkan bahwa menurut mereka ini kita tidak boleh untuk mengatakan Allah hayy, Allah maha hidup, karena ini isbat. Tapi kita katakan laisa bimayyit, tidak mati. Tapi tidak boleh dikatakan tidak hidup. Apa, tidak boleh dikatakan hidup. Juga tidak boleh kita mengatakan Allah itu alim, karena alim itu adalah isbat, menetapkan. Tapi kita katakan laisa bijahil, Allah itu tidak jahil. Dan seperti itu. Dan ini orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah seperti itu, mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan nafi, bahwa Allah itu ketika ditanya siblana rabbak, sebutkan bagaimana sifat Rabbu, mereka menjawab Allah itu la fawq wa la tahat wa la yamin wa la shimal. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Alimun bila ilmi, katanya. Hayyun bila haya, berilmu tapi tanpa ilmu. Alimun bila ilmi, hayyun bila haya, hidup tapi tanpa kehidupan. Maksudnya bagaimana? Ini memeti mereka. Ini mereka. Alasannya, kalau kemudian kita tetapkan baginya sesuatu, maka berarti menserupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-mawjudat, dengan yang ada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurut mereka, menurut persangkaan mereka ini, bahwa segala sesuatu yang ada itu mutasyabiha, jadi serupa. Maka tidak bisa untuk kemudian menetapkan sesuatu dengan sesuatu. Ini menetapkan sesuatu dengan sesuatu itu tidak bisa. Adapun nafi, ya ini artinya mensifati dengan tidak ada, bahwasanya padahal yang ada dalam Al-Quran ataupun sunnah tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dari isbat, dari penetapan itu, itu lebih banyak daripada nafinya. Ini kalau kita dapati nas-nas dalam Al-Quran yang menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ini jauh lebih banyak. Wallahu ala kulli syai'in qadir, alimun khabir, ghafurun rahim, raufun syakur. Ini isbat. Adapun yang nafi sedikit sekali. Laisa bidhallamin lil amin. Ya. Ini kan nafi. Mensifati Allah subhanahu seperti ini sedikit. Laisa bidhallamin lil amin. Yani tidak, Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah yang zalim, yang mendzalimi kepada hamba-hambanya. Sifat nafi. Dan ini sangat sedikit sekali. Maka dari mana mereka mendatangkan seperti ini? Sementara Al-Quran dan Sunnah banyak menetapkan daripada menafikan. Kemudian kalau dikatakan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan Sami'un basir, isbat ini kan, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, maka mereka juga masih berkilah, ngeyel. Ini hanya sekedar idhofat saja, yakni seperti sambungan saja, sekedar bersambung saja. Artinya dinisbatkan kepadanya sifat mendengar, tapi bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mendengar. Agak pusing juga nih pembahasannya. Karena memang maunya seperti itu. Sebenarnya akal gak bisa terima sebenarnya ini. Maka bagaimana kemudian menisbatkan, yani menisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang tidak ditetapkan? Ini bahkan lebih sadis lagi. Artinya berarti Allah Subhanahu Wa Taala omong kosong ini kan? Ini kan? Ketika Allah sendiri mengatakan Sami'un Basir, Allah mendengar, Maha melihat. Tapi dikatakan Allah tidak mensifati dengan atau tidak disifati dengan itu. Ya terus dengan apa? Apa mana Sami', apa mana Basir? Ini sulit ini. Memang enggak sulit diterima dan ini akal sehat enggak kan bisa diterima. Tapi inilah mereka. Ini alasan mereka bahwasanya Allah dikatakan Sami'un Basir karena Allah memiliki makhluk yang mendengar. Memiliki makhluk yang mendengar. Dan ini hanya idhofat saja. Mimbab idhofat ini sandaran saja. Maka menurut mereka Sami' di sini bila sama. Sami' laisa lahu sam'un. Jadi Sami' mendengar tapi tidak dengan pendengaran, tidak ada baginya pendengaran. Tapi katanya lahu masmu', Allah memiliki yang didengar. Tambah pusing lagi. Ini ruwet mereka. Maka bagaimana kemudian yang jelas seperti ini? Kalau kemudian mensifati menetapkan sesuatu, kemudian menafikan konsekuensi dari sifat yang ada itu, atau menetapkan sesuatu, kan ini kalau menetapkan sesuatu mesti memiliki sifat kan? Dikata sesuatu dikatakan adalah, ya, pasti memiliki sifat. Ketika Allah mengatakan Sami'un Basir, ya tentunya sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan apa yang Allah sendiri menjelaskan Sami' Basir. Jadi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tapi kalau kemudian dikatakan Sami' bila sama, ini sesuatu yang mustahil. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mustahil. Yang hakikatnya sebenarnya mereka menafikan adanya Allah. Menafikan adanya Allah. Ketika dikatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, terus di mana? Ini kan terus di mana? Kan juga alasannya kalau kemudian disifati dengan di atas, nah ini berarti Allah menempati. Kalau menempati berarti seperti makhluk. Maunya mereka adalah seperti itu ya. Alasan mereka adalah tasybih katanya. Masalahnya adalah memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti sifat makhluk. Jadinya seperti itu terjatuh ke dalam tasybih dan ta'til. Terjatuh ke dalam menserupakan dan juga menafikan sekaligus. Maka sekali lagi dalam hal ini kaidah yang apa namanya kita pahami dalam asma sifat itu sudah sangat jelas kan. Laisa kamitsli syai' wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi mendengarnya Allah, melihatnya Allah tentunya tidak sama dengan makhluknya. Enggak usah dibayangkan bagaimananya, enggak usah kemudian kita bertanya kayak apa hakikatnya, karena Allah sendiri tidak menjelaskan kepada kita. Kan beres. Tidak semua sesuatu yang dikatakan ada kita harus tahu hakikatnya, kan begitu. Dan ini bukan satu hal yang lazim. Dan ini dalam perintah, dan ini kaidah dalam kita memahami syariat juga seperti itu. Bukan sesuatu hal yang lazim. Kalau memang dijelaskan, berarti ada tambahan ilmu. Kalau tidak, tidak ada tuntutan. Seperti misalkan Al-Quranul Karim menyebutkan tentang kisahnya Ashabul Kahfi, menyebutkan tentang kisahnya seseorang yang apa namanya taruhlah seperti menyebutkan tentang apa Ashabul Kahfi misalkan. Kan jelas Ashabul Kahfi itu siapa? Jelas. Tentang nama-namanya atau dari mana ini kan tidak dijelaskan. Cukup bagi kita itu sudah sebagai ibrah pelajaran bagi kita. Demikian pula kisahnya orang yang mengingkari adanya hari berbangkit, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun. Setelah itu dihidupkan kembali dan diperlihatkan di depannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan keledai tunggangannya. Dan ini juga cukup bagi kita untuk kita percaya ketika Allah menjelaskan seperti itu, Allah Maha Kuasa dan itu terjadi. Tapi siapakah orang itu, keledainya siapa namanya, atau tidak ada tuntutan bagi kita untuk tahu itu. Ya. Dan ini juga kaidah dalam kita memahami hadis. Kalau dalam hadis itu ada sanad, ada matan. Kalau dalam sanad, iya kita harus mengetahui siapa orangnya. Dituntut untuk tahu. Karena boleh jadi yang membawa riwayat ini adalah mungkin orang-orang yang lemah, orang-orang mungkin pendusta, tukang palsu, atau mungkin orang yang itu dipercaya menurut muridnya, tapi tidak dipercaya menurut jumhur para ulama. Tapi kalau dalam matan hadis, maka tidak perlu, meskipun itu tidak disebutkan namanya, tidak mempengaruhi akan kesahihan hadis. Seperti contoh misalkan hadis tentang seorang badui yang kencing di pojokan masjid. Ja'a Arabiyyun fabala bi ta'ifatil masjid. Datang seorang badui dan kencing di pojokan masjid. Siapa Arabi ini? Bukan tuntutan bagi kita untuk tahu. Bukan kelaziman bagi kita untuk tahu. Ini. Bagaimana kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang jelas kita bisa mengetahui athar, ya, dampak dari sifat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan, kita bisa melihat. Dan itu terlihat, ya, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya mereka memberat-beratkan diri. Memberat-beratkan diri dan tentunya tidak akan mampu untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala dengan akal manusia, cuma sepatok saja, patok kepala ini kan seberapa sih? Untuk kemudian memikirkan dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kenalkan kepada kita. Maka kiaskan ketika kita mengenal seseorang, fulan, siapa namamu? Ya sebatas apa yang dikenalkan kepada kita, lebih dari itu. Oh, si fulan itu yang kemarin ini. Ya sebatas itu. Lebih dari itu kita enggak ngerti. Apakah dia hakikatnya mungkin bromo corak atau dia intel atau apa, kita tidak ngerti karena tidak dikenalkan pada kita. Ya, ini kesanatan ini kepada makhluk bagaimana? Walillahil matanun 'ala. Ya. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, ini mereka menjadi mumat malahan, ya. Seperti itu jadi mereka mumat sendiri. Kemudian kelompok yang ketiga, mereka mengatakan Yusbitu lahu al-asma duna sifat. Ini parah lagi. Ditetapkan bagi Allah nama saja dan tanpa menetapkan sifat. Dan ini sekte dari Jahmiyah, ya. Pecahan dari Jahmiyah. Kalau tadi mensifat Allah dengan sifat nafi, ya. Dan ini menetapkan nama dan menafikan sifat. Wa haulaihumul mu'tazilah, ini orang-orang mu'tazilah. Asbatu asma Allah, mereka menetapkan nama-nama Allah. Qalu inna Allah sami'un basir, qadirun halimun hakim. Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha kuasa, maha mengetahui, maha hakim. Tapi qadirun bila kudrah, sami'un bila sama', basirun bila basar, alimun bila ilm, hakimun bila hikmah. Terus, ya. Apa? Qadir, maha kuasa, bila kudrah, tapi tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan. Sami, maha mendengar, bila sama, tanpa pendengaran. Basirun bila basar, maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Terus mendengar tapi tanpa pendengaran ini bagaimana? Ya karena apa? Bayangannya pendengaran itu ya telinga mungkin begini seperti itu. Maka jangan kemudian dipahami mendengarnya Allah itu seperti makhluk. Oh, kita juga enggak mau disamakan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa mengatakan yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa kemudian bayangan kita seperti tangan kita? Ya jangan. Yang jelas kita paham apa mana tangan, ngerti. Mana mendengar kita juga paham, mana melihat kita. Tapi hakikatnya wallahu a'lam. Ya. Hakikat dari mendengarnya Allah kita enggak tahu. Hakikat dari tangan Allah kita enggak tahu. Bagaimana kemudian kita mau menyamakan tangan Allah dengan makhluk? Mau tangan makhluk saja enggak mau disamakan. Allah mendengar, Allah Maha melihat. Kita juga melihat. Kita melihat. Monyet juga melihat. Kucing juga melihat. Kalau dikatakan dasar mata kucing, enggak mau juga. Ini makhluk saja enggak mau disamakan dengan yang lainnya, dengan sesama makhluk ini. Bagaimana kemudian menetapkan Allah Subhanahu wa taala ini menserupakan Allah dengan makhluknya ini. Ta'ala Allah wa ma yaquluna uluwan kabira. Kemudian kelompok yang keempat, mereka mengatakan nutsbit lahul asma haqiqatan. Ini kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang hakiki. Wa nutsbitu lahu sifat muayyanah dalla 'alaiha al-aql. Ini parahnya di sini. Dan kita tetapkan bagi Allah juga sifat-sifat tertentu yang itu ditunjukkan oleh akal. Wa nunkirul baqi, dan kita ingkari yang lainnya. Ini orang-orang Asy'ariyah, ya. Nutsbit lahu sab'a sifat faqat, kita tetapkan bagi Allah 7 sifat saja. Sisanya kita ingkari. Dengan alasan bukan mengingkari tapi tahrif, ya, merubah. Baik dirubah maknanya, dirubah lafadznya, dirubah harokatnya seperti kemarin sudah kita singgung, ya. Juga dirubah hurufnya. Bukan kita mendustakan. Karena apa? Kalau mereka mengingkari karena mendustakan, ini mereka kufur. Maka mereka mengingkarinya adalah tahrif. Tahrif ini merubah. Dan ini yang mereka katakan bahasanya ta'wil. Bahasa istilahnya ta'wil, ini satu bahasa yang dipakai juga untuk tafsir. Kalau dengan bahasa mutaqaddimin itu lebih masyhur, kalau ta'wil itu artinya adalah tafsir. Maka mereka menggunakan lafaz ta'wil ini maunya adalah bersembunyi di balik kebatilan mereka. Ini bukan tahrif tapi ini ta'wil. Ta'wil berarti tafsir, menjelaskan saja. Nah, akhirnya kemudian karena mereka inilah kemudian istilah kalau namanya ta'wil itu menjadi istilah buruk, ya. Ya. Menjadi makna yang buruk. Karena ta'wil ini mesti konotasinya kepada ta'wil yang batil. Padahal asal penggunaan makna ta'wil itu adalah tafsir. Tapi kemudian menjadi makna buruk karena mereka ini. Ini mereka orang-orang Asy'ariyah yang menetapkan sifat itu hanya 7 saja. Ya, kemudian 7 ini jadi 10 dari 20 itu, ya. Yang terucap dalam syair mereka, lahul hayatu wal kalamu wal basar sam'un iradatun wa ilmun waqtadar. Bagi Allah memiliki sifat al-haya, maha hidup, al-kalam, maha berkata-kata, al-basar, maha melihat, sam'un, maha mendengar, iradah, maha berkehendak, alim, maha berilmu, dan al-qadir, maha kuasa. Ini ditetapkan oleh mereka. Kenapa? Mereka menetapkannya bukan karena dalil menyebutkan seperti itu, karena akal. Mereka menetapkannya karena akal menunjukkan seperti itu. Ini sesuai dengan akal. Adapun sifat yang lainnya, ini tidak sesuai dengan akal. Maka kita tetapkan yang cocok dengan akal saja. Dan kita ingkari yang tidak sesuai dengan akal. Maka mereka ini adalah orang-orang Asy'ariyah yang mengimani sebagian, mengingkari sebagian yang lainnya. Maka jemaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwana fi din izzakumullah, ini kelompok-kelompok yang sebenarnya ta'til, ya, menafikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ini adalah merupakan improvisasi, ya, atau merupakan sempalan-sempalan dari bid'ahnya Jahm bin Shafwan. Ya. Bid'ahnya Jahmiyah. Karena yang mengawali itu adalah bid'ahnya Jahmiyah ini. Pada estafet yang ketiga, ya. Estafet, karena estafet ini, ya. Ini bukan hal yang baru, mereka bukan hal yang baru. Dari siapa? Ubayd bin Al-Asam, kemudian kepada Susanna wa Sansawiyah, kemudian kepada Ma'bad Al-Juhani, kemudian kepada Jahm bin Shafwan. Kemudian Ja'ad bin Dirham berikutnya, kemudian Wasi bin Atha, Bishr al-Marisi dan seterusnya. Ini awalnya dari bid'ahnya. Sebelum Jahmiyah, ini masih terkait dengan iman, bukan belum sampai kepada bid'ahnya, belum sampai menyentuh kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bid'ahnya Jahmiyah itu sudah menyentuh kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil menyebutkan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an. Dan ini ila yaumil qiyamah. Siapa yang membuat sunnah sayyi'ah, membuat contoh yang buruk, maka baginya dosa, dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun sampai hari kiamat. Ya. Maka ini mengerikan. Jangan beri contoh yang jelek. Contoh yang jelek ada meniru, ini akan kena dosanya. Maka Ibn Zaymin mengingat kepada kita, qala fal hasil annakum ayyuhal ikhwah law tala'tum fi kutubil qawm alladhi ta'tani bijami aqawilin nas fi hadzal amr la ra'aytum ajab al ujab. Kesimpulannya kata beliau, bahwasanya kalian, wahai saudara-saudaraku, kalau jika kalian itu membaca kitab-kitabnya mereka-mereka ini, para ahlul bid'ah ini, yang mereka memberikan perhatian untuk mengumpulkan pendapat-pendapat manusia dalam masalah asma dan sifat Allah, maka kalian akan dapati sesuatu yang mengherankan. Karena aja berujar, sangat mengherankan. Yang mereka mengatakan bagaimana tafawwahu aqil fadlan an mu'min, bagaimana kemudian orang yang berakal itu bisa mengatakan seperti ini, lebih lagi orang yang beriman untuk mengatakan seucapan-ucapan seperti ini. Maka qul fi dinin jazakumullah man lam yajalillahu lahu nur fama lahu min nur. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan padanya nur, tidak berikan padanya cahaya, cahaya tauhid, ya, fama lahu min nur, maka dia tidak memiliki cahaya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala butakan basirahnya, butakan akalnya, ini seperti Allah Subhanahu wa taala butakan mata hakikatnya, mata kepalanya. Nah, kalau buta mata kepalanya, mata hatinya, sudah la yurja khairuh. Ya. Yang buta mata buta, yang matanya buta mata hatinya, ini sudah, apalagi yang diharapkan. Ya. La yurja khairuh. Kata beliau, fa kama anna a'mal basar law waqafa amama asy-syams allati tukassiru nur al-basar lam yaraha. Seorang yang buta seandainya berdiri di bawah terik matahari yang panas itu sendiri akan bisa memecahkan pandangan cahaya ini dan kemudian menjadikan tidak bisa melihat. Namun ini juga orang ini tidak akan mengaruhi apa-apa, tidak bisa melihat. Fakadzalika man a'mallahu basiratahu. Demikian pula orang-orang yang Allah butakan basirahnya, Allah butakan mata hatinya, seandainya dia berdiri di hadapan anwarul haq, di hadapan cahaya kebenaran, tidak akan bisa melihatnya. Waliyadzubillah. Allah mengatakan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka bukanlah mata-mata mereka yang buta yang di kepalanya, namun yang buta adalah mata hatinya yang ada dalam dadanya. Karena inilah beliau mengingatkan hendaknya yang baghilana daiman. Hendaknya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tsabat ala hadzal amr. Meminta agar dikokohkan, diteguhkan hati kita dalam masalah ini. Dan jangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala allaziqa qulubana ba'da id hadana. Agar Allah tidak memalingkan hati-hati kita setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Karena apa? Ini masalah yang berbahaya. Syaitan ya, yang masuk kepada manusia, kepada anak Adam. Ini dari semua lini, dari semua sisi. Dan memberikan keraguan-keraguan dalam masalah akidah, dalam agamanya, dalam kitab Allah, dalam sunnah Nabi-Nya alaihissalatu wassalam. Maka inilah hakikat dari kebid'ahan. Hakikatul bid'ah yang menyebar di tengah umat Islam adalah seperti itu. Semuanya adalah bisikan-bisikan syaitan. Masuk dalam semua lini. Namun, khawana bidin azzaikumullah, kita masih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mabtada'a ahadun bid'atan, tidaklah seseorang itu melakukan kebid'ahan, mengada-adakan dengan satu kebid'ahan kecuali Allah Subhanahu wa taala qayyadallahu lahu bimanni wa karamihi man yubayyin hadhihi al-bid'ah. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan, mengutus orang-orang yang menjelaskan kebid'ahan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada orang-orang yang membela kepada al-haq. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Ini bagian daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini. Dengan dzikir. Dan ini juga merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad alaihi salatu wasallam adalah khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Dan risalah ini tetap kekal di muka bumi ini. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, di sinilah di antara muqtadha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, ketika munculnya bid'ah pasti akan ada yang menjelaskannya. Dan ini jelas dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam akan selalu ada. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala haq, senantiasa akan ada dari umatku mereka yang senantiasa menempatkan atau menampakkan al-haq, tidak pernah tinggal diam. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak berikan madharat kepada mereka orang-orang yang menghinakan mereka atau menyelisih mereka. Ini selalu ada, dan ini dari hadis Nabi SAW akan senantiasa ada. Kelompok ini yang senantiasa tidak pernah diam untuk menjelaskan kebenaran dan juga untuk membungkam kebatilan. Maka ini jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau katakan bahwa semua bid'ah yang menyebar setelah masa sahabat, yang dimana para sahabat dahulu tidak pernah membahas dalam perkara-perkara seperti ini, karena mereka sudah paham, karena mereka talaqqi Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan apa yang mereka dapatkan langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam, sesuai dengan fitrah mereka, fitrah yang selamat. Namun mereka para ahli bid'ah ini yang mereka mengada-adakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan di kebid'ahan ini, yang pertama karena sedikitnya diqillati ilmihim, sedikitnya ilmu mereka. Biasa kalau enggak punya ilmu ya kemintar, ya kemintar dan keblinger. Atau yang kedua diqusuri fahmi, terbatasnya pemahaman mereka, telminya. Bahasa sekarang mungkin bahasa gaulnya gagal paham. Hakikatnya benar orang-orang yang enggak paham. Atau yang ketiganya ni su'i qasdihim, punya maksud yang buruk. Dan ini banyak sengaja, khususnya dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka cerdas, bagaimana untuk kemudian cerdas tapi tidak berakal. Ya. Mereka cerdas tapi tidak berakal. Ini, maka namanya cerdas itu belum tentu berakal. Makanya mengatakan kaum layak, kaum layak kilu, mengatakan layak kilu, sering disebutkan dalam Al-Quran. Padahal mereka orang-orang cerdas, tapi tidak punya akal. Karena mereka sama saja dengan dikatakan Al-Qayyim itu sama orang yang maksiat, ini sama dengan orang yang gila, orang yang tidak berakal. Kalau orang tidak berakal berarti sama orang gila. Ya. Maka sama, orang tidak berakal, orang yang melakukan maksiat, ini sama dengan orang tidak berakal. Karena kalau dia berakal, tidak akan dia melakukan maksiat. Ini maka hakikatnya meskipun dia cerdas. Dan ini karena apa? Suhu pasti maksud mereka yang buruk. Dan ini mereka. Maka mereka merusak dunia dengan bid'ah-bid'ah ini yang mereka ada-adakan ini. Namun kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan karunia-Nya, dengan kenikmatan-Nya, tidak ada satu bid'ah pun yang keluar di muka bumi ini kecuali pasti ada yang membantahnya, pasti ada yang membungkamnya dan ada yang menjelaskannya. Ini pasti walhamdulillah al-haqqu ablaj wal batilu najlaj, yang hak itu jelas terang benderang. Kasyamsi rabi'atin nahar, seperti matahari di siang bolong. Wal batilu najlaj, yang batil itu adalah sesuatu yang menggelisahkan, ya. Sesuatu yang tidak menenangkan. Ini jelas. Namun dalam hal ini qanafidin jazakumullah, tentunya kita mesti harus waspada. Ya, dari orang-orang seperti ini yang mereka memang mau membuat kericuhan dalam Islam, yang dimaui adalah bagaimana untuk mendiskreditkan Islam. Maka ini upaya-upaya mereka untuk bagaimana merusak Al-Quran, merusak Sunnah, merusak agama ini. Dan ini bukan, sekali lagi, bukan satu hal yang baru, ya. Bagi kita ahli Sunnah, manakala kita memahami seperti ini bukan hal yang baru. Ada sunnah dari sebelumnya, sunnah dari orang-orang berbuat keburukan seperti ini, Yahudi seperti ini. Maka ini sumbernya adalah Yahudi dan Nasrani. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang sahih, la tattabi anna sanan man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta la dakhul al-ghadab illa takhadama. Pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta sedepak, sampai seandainya mereka masuk lubang blok, ya, lubang yang sekecil hanya lubang tikus itu pun kadang akan masukinya. Kata para sahabat pun juga paham, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, Yahudi dan Nasara yang kau maksudkan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, faman, siapa lagi yang lakukan mereka? Siapa lagi yang lakukan mereka? Maka ini tidak lepas dari makar-makar mereka yang kita waspada. Seperti sekarang ini yang lagi marak adalah orang-orang Syiah, Rafidhah, dengan berbagai sektenya yang ada pada mereka. Ini juga buatan dari mereka. Dan ini upaya yang terakhir, karena mereka yakin Al-Quran itu tidak bisa diubah. Setelah mereka berhasil merubah Taurat, Injil, mereka bisa merubahnya. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka mereka kemudian bagaimana membuat kerusakan-kerusakan itu dengan membuat agama baru, yakni agama Syiah ini. Ya. Ini agama baru, bukan dari Islam. Sekali lagi adalah Syiah itu bukan dari Islam. Meskipun sekarang mereka mau mencari legalitas, minta diakui bahwa kami juga mengucapkan kalimat syahadat, kami juga mengucapkan Allah, kami juga mengucapkan Muhammad, kami juga berpakaian seperti ala kaum muslimin, dan kami ya ala saja, tapi ala elek bahasa masih kita, ya. Hanya sekedar ala muslim, bukan asli muslim, ya. Kalau dikatakan ala Betawi, ala Jawa, ini kan model saja, ya. Bukan aslinya, ya. Maka ini mereka memang bukan asli, hanya modelnya, ya, model saja, tapi bukan aslinya. Aslinya adalah agamanya Abdullah bin Sabah. Maka sampai kapan pun ini, ya, kita tetap tidak boleh, ya. Semoga hanya kepada Allah kita mohon, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sabar kepada kita dan taufik kepada kita dan menampakkan kepada kita hak adalah hak, kita bisa mengikutinya, dan menampakkan kepada kita yang batil adalah batil dan kita bisa menjauhinya. Ini kita bahas pada kesempatan pada hari ini. Insyaallah taala kita akan yang akan datang kita masuk pada pembahasan dari apa yang dibabarkan oleh Imam Syekh Shaykhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah. Wallahu taala alam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi tawfiq sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan untuk pekan depan libur dulu, saya ada insyaallah pergi umrah. Saya